ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله kita sebagai umat Islam, terutama sebagai seorang Muslim yang berupaya berislam di atas bimbingan sunnah, tentu sudah memahami, sudah memaklumi, meyakini tugas kita di muka bumi ini ialah untuk mentaati Allah Azza wa Jal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua tindak tanduk kita, perbuatan-perbuatan kita, ucapan-ucapan kita, akidah kita yang berkaitan dengan apa yang ada pada kita, seyogyanya, seharusnya bernilai ibadah, bernilai ketaatan, amal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah letak kebahagiaan kita, di sanalah letak keberuntungan kita. Dengan upaya-upaya itulah kita akan meraih kebahagiaan dunia, kebahagiaan agama, dan yang paling puncak meraih kebahagiaan akhirat dengan jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya ibadah, kuncinya amal saleh, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal yang dibangun di atas keimanan, yang dibangun di atas ilmu, yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhwan fillah azzakumullah, di antara rahmat Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibadah ini, amal saleh ini beragam. Tidak satu amalan, tidak satu jenis, tapi amalannya beragam, jenisnya pun juga banyak. Sehingga seorang Muslim, seorang mukmin bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan semua poin-poin tadi, atau dengan poin-poin yang sesuai dengan keadaan dirinya, selama tidak meninggalkan perkara yang wajib, selama tidak menerjang perkara yang haram. Di sana ada ibadah sholat, ada ibadah sedekah, ada ibadah membaca Al-Quran, ada membaca ibadah berzikir, ada ibadah macam-macam ibadah. Tanawwu' fil ibadat, ragam ibadat, memudahkan kaum muslimin untuk menjalankannya, menumbuhkan semangat umat Islam untuk mewujudkannya. Ibadah-ibadah yang ada ini, ibadatina azakumullah, ada yang Allah anjurkan, bahkan yang Allah wajibkan atas individu-individu muslim. Dalam mengerjakannya, dalam mengamalkannya, terkait dengan individu masing-masing, tidak bersangkutan, tidak berkaitan dengan pihak-pihak yang lain. Disebut dengan amal fardi, amal-amal yang sifatnya individu. Sholat, ya sholat sendiri, terkait dengan sholat kita sendiri, terkait kita berdoa kepada Allah, ya doanya kita sendiri, terkait dengan kita berzikir, ya zikirnya kita sendiri. Tidak melibatkan yang lain-lainnya. Membaca Al-Quran, ya kita baca Quran sendiri, atau mendengarkan bacanya orang lain. Namanya amal fardi. Di sana barakallahu fikum, ada amalan-amalan ibadah kepada Allah Azza wa Jal yang masuk dalam kategori amal jama'i. Amalan yang melibatkan banyak pihak. Tidak hanya satu orang yang melaksanakannya. Tidak mungkin dikerjakan satu orang saja. Harus ada pihak-pihak yang lain yang bersama-sama dalam mengerjakannya, berjamaah dalam mengerjakannya. Ini adalah amal-amal yang dalam Islam disyariatkan untuk dikerjakan berjamaah. Entah hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Ada perintah sholat berjamaah. Ada perintah siam Ramadan bersama-sama. Ada syariat Idul Fitri, Idul Adha bersama-sama. Ada bimbingan Islam yang namanya jihad fi sabilillah bersama-sama dengan penguasa muslim. Ada yang namanya amal ibadah haji bersama-sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Namanya amal jama'i yang melibatkan banyak pihak. Di antara amal jama'i yang harus melibatkan banyak pihak, dan itu merupakan salah satu daripada amal-amal yang sangat mulia, ialah amal ibadah kepada Allah Azza wa Jal yang disebut dengan amaru da'wah. Amalan dalam bentuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Mendakwahkan Islam, mendakwahkan sunnah, mendakwahkan bimbingan-bimbingan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain selain kita. Setelah kita mengilmuinya, setelah kita mengamalkannya, di sana ada kewajiban untuk mendakwahkannya. Ilmu, amal, dakwah disertai dengan kesabaran. Dakwah ini barakallahu fikum tergolong amal jama'i. Masing-masing muslim dan juga muslimah dituntut untuk ikut andil dalam amal dakwah yang mulia ini. Dakwatul Islam, dakwatul sunnah, dakwatul haq, mendakwakan Islam yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menekaskan dalam sabdanya, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Kalimat ballighu, khitabnya yang diajak bicara semua kaum muslimin wal muslimat. Sehingga perintahnya umum, ditujukan kepada semua pihak dari kalangan umat Islam. Ballighu anni walau ayah. Tablighul ayah, menyampaikan sebuah ayat, itu merupakan bagian daripada dakwah. Maka ya qanam tina azakumullah, dakwah ilallah, dakwatul sunnah, dakwatul haq ini, tanggung jawabnya ada di pundak masing-masing kita. Bukan tanggung jawab sebagian pihak tanpa yang lain. Di pundak masing-masing kita dituntut kita menyampaikan dakwah sesuai dengan batas kemampuan kita masing-masing, dengan skalanya masing-masing, tergantung bagaimana kemampuannya. Ada yang skalanya luas, ada yang skalanya sedang, ada yang skala terbatas, ada yang mungkin terkait dengan dia dan satu orang saja. Intinya masing-masing dituntut untuk memiliki andil musahamah fi da'wah. Musahamah fi da'wah. Ikhwanuddin a'azzakumullah, sebuah dakwah, dakwah sunnah di sebuah tempat. Ketika dakwah itu barakallahu fikum sedang dalam masa-masa perintisan. Pada umumnya semangatnya membaca. Entah antum sebut semangat 45, antum sebut semangat tahun berapa, terserah antum lah. Kalau semangat 45 berarti antum masya Allah masih ingat dengan NKRI. Semangatnya membaca, perjuangannya luar biasa, pengorbanan juga luar biasa. Umumnya yang merintis dakwah tahu pentingnya sebuah dakwah, rela mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, mengorbankan berbagai macam yang dia korbankan. Umumnya seperti itu. Perjuangannya masya Allah, pengorbanan juga masya Allah. Kemudian kekompakannya juga masya Allah, koordinasinya juga masya Allah. Pokoknya semangatnya membaca untuk bisa menggulkan sebuah dakwah di sebuah tempat ini tadi. Bagaimana caranya dirintis, bagaimana caranya dikembangkan, bagaimana caranya jalan. Luar biasa pada umumnya. Dan itu yang terjadi insyaallah pada Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin dimanapun mereka berada, terutama di akhir-akhir ini. Semangat merintis dakwah di mana-mana, di hampir semua tempat, semua kota, semua daerah, semua wilayah bersemangat untuk menjalankan dakwah yang mulia ini, mengambil dakwatul haq, dakwatul sunnah yang mulia ini, patut disyukuri. Yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah sebuah judul, sebuah tema yang ingin saya angkat. Saya kasih tema kala dakwah berkembang. Kala dakwah berkembang. Berarti bukan kala dakwah dirintis ini. Kala dakwah berkembang. Berarti sudah melalui fase perintisan. Sebuah dakwah barakallahu fikum, ketika dirintis, dirintis, dirintis, Allah kasih kemudahan, kemudahan, kemudahan, kemudahan, kemudahan. Jadilah dakwah tersebut sedikit demi sedikit mulai berkembang, berkembang, berkembang, berkembang. Dulunya tidak pernah punya masjid. Taklim di masjid situ, lobi sana, lobi sini, lobi situ. Sekarang punya masjid besar. Alhamdulillah. Berkembang namanya dakwahnya. Dulunya hanya majelis ilmu, halaqah ilmu, halaqah ilmu. Sekarang sudah ada lembaga tarbiyahnya, ada ma'hadnya. Berkembang. Alhamdulillah. Dulu yang namanya dakwah hanya di situ aja, enggak begitu banyak jangkauannya. Sekarang dakwahnya masya Allah, di atas, di bawah, samping kanan, samping kiri, depan belakang. Kewalahan menangani yang namanya permintaan-permintaan dakwah. Pertanda responnya bagus, dakwahnya mulai berkembang. Dulu ikhwahnya ya itu-itu aja, ini sampai dikenal dengan ikhwan senior, ikhwan yang lama. Sekarang masya Allah, Allah bukakan pintu taufik wal hidayah kepada banyak pihak, kepada banyak kaum muslimin mengenal dakwah sunnah yang mulia ini, mulai mengkaji, mulai mempelajari ilmu sunnah, amal sunnah. Sekarang banyak ikhwan-ikhwannya, wajah lama, wajah setengah lama, wajah sedang lamanya, wajah baru, setengah baru, dari mulai kecil sampai yang tua-tua, semuanya ada. Berkembang, halaqah di mana-mana. Ini di sebuah tempat, belum tempat-tempat yang lainnya. Disyukuri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu namanya kala dakwah berkembang. Ketika dakwah berkembang, barakallahu fikum, itu artinya ikhwanatina azzakumullah, tanggung jawab dakwah semakin berkembang, semakin banyak yang dipikir, semakin banyak. Kan begitu ya? Yang namanya dakwah ketika berkembang, go regional, go nasional, apalagi internasional, otomatis akan menghadapi sekian banyak masyakil yang juga banyak sesuai dengan perkembangannya. Mau tidak mau ada pro, ada kontra. Ada yang menerima dakwah ini, ada yang menolak dakwah ini, ada yang melawan dakwah ini, ada yang memusuhi dakwah ini. Musuhnya tambah banyak. Namanya a'da'ud dakwah, musuh-musuh dakwah sunnah. Entah dari kalangan orang-orang kafirin, dari kalangan kaum munafikin yang selalu membela aspirasinya orang-orang kafir, atau dari kalangan orang-orang fasikin, atau ashabul ahwa'i wal bid'ah, atau ahlul fitnah, atau orang-orang jahil, atau yang lain-lainnya. Musuhnya banyak. Maka ikhwanu fillah a'azzakumullah, kala dakwah berkembang, berarti tanggung jawabnya pun juga semakin berkembang. Maka dalam kesempatan kali ini, ikhwanu fillah a'azzakumullah, ada beberapa perkara penting yang perlu dinasehatkan di sini untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian yang ada di kota Malang dan Batu ini. Batunya Malang, gitu ya. Kota Batu Malang, batunya Malang ya, kan. Tayib, ada beberapa perkara penting yang mau disampaikan kepada kita nasehatullah. Yang pertama ialah harus adanya al-hirs, alat ta'allumi wa ta'lim. Bukan semata-mata taklim. Dikasih tambahan al-hirsu ala ta'allumi wa ta'lim. Harus memiliki ambisi, semangat yang membaca untuk terus belajar, terus talabul ilmi, terus mengajarkan ilmu. Ta'allum wa ta'lim. Tuntutannya semakin besar, tantangannya semakin besar, maka dituntut ilmu yang semakin banyak, ilmu yang semakin luas. Harus lebih bersemangat. Keutamaan-keutamaan ilmu antum paham, sudah mendengarkannya berulang-ulang. Keutamaan ilmu, keutamaan pencari ilmu, keutamaan majelis ilmu, keutamaan pergi mencari ilmu, keutamaan sebagai seorang alim, semuanya penuh keutamaan. Ini harus ditingkatkan dan dijaga. Kalau selama perintisan dulu semangat taklimnya masya Allah, naik sepeda ontel jauh ke tempat taklimnya, semangat. Sekarang naik mobil, naik sepeda motor, tempatnya juga sama, tambah semangat. Itu sebuah keharusan. Dikarenakan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu, petunjuk. Semakin luas dakwahnya, harus luas pula ilmunya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku yang aku tempuh, kata Rasul, yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, petunjuk, aku dan yang bersama dengan aku. Semangat. Jangan kemudian dakwah semakin berkembang, berkembang, berkembang, berkembang, semakin loyo, loyo, loyo, loyo taklimnya. Kesalahan itu. Jangan semangat loyo. dengan berat hati, dengan berat hati. Harus disampaikan adanya fenomena di sebagian tempat. Fenomena merasa puas, bangga dengan apa yang sudah dicapai sekarang ini. Wah, dakwah sudah berkembang. Di mana-mana masjid sudah megah berdiri. Ma'had sudah megah berdiri. Perumahan ikhwah sudah ada rebutan ya, untuk dapat kapling inden. Sudah. Umumnya ada sebagian pihak yang terkena sebuah virus yang sangat membahayakan. Sekarang waktunya membenahi ma'isyah, membenahi taraf kehidupan, membenahi nasib duniawi. Dulu sudah kita korbankan segala sesuatunya. Korban harta, korban waktu, korban perasaan, korban penderitaan. Sudah. Sekarang sudah sukses, alhamdulillah. Waktunya berbenah. Apa itu berbenah? Memperbaiki ma'isyahnya. Mohon maaf. Mohon maaf. Ini penyakit seringkali terjadi pada orang-orang yang katanya lama-lama tadi. Yang senior-senior tadi itu. Entah dikasih bahasa ikhwah kudama. Atau dikasih bahasa ikhwah kibar. Terserah antum sudah. Dia merasa senior. Dia merasa perintis. Dia merasa sudah sering taklim. Dia merasa sudah alim. Sudah alim. Ada kajian-kajian barakallahu fikum disampaikan oleh para asatidzah, semangat taklim yang baru-baru. Yang lama-lama jadi maklar taklim. Ngundang-ngundang orang taklim, dianya tidak taklim. Mohon maaf, agak berat hati disampaikan, bukan sebutan tempat ini. Kita bicara tempat yang begitu luas. Ada fenomena seperti itu. Tanya mana ini yang lama-lama ini? Kemana? Taklim apa? Ya taklim itu. Ada taklim Sahih Bukhari. Ada taklim apa begitu. Saya sudah khatam Sahih Bukhari. Dari mulai tahun 90-an dulu. Antum belum lahir. Saya sudah terus megang Sahih Bukhari itu dengan ustadz kalian. Khatam. Antum yang belajar ya, yang rajin ya. Supaya jadi ikhwah yang istiqomah di atas sunnah. Dianya syarat. Kemana coba? Ternyata dia tersibukkan dengan urusan duniawiyahnya. Hati-hati. Ini adalah lambang kebinasaan. Ini adalah celah jalan menuju kebinasaan. Meninggalkan perjuangan dakwah, meninggalkan perjuangan fisabilillah hanya untuk perbaikan urusan dunia. Padahal mungkin bagi dia untuk belajar, untuk mengajar, untuk taklim dan juga mencari dunia. Dia pergi jauh. Tak ngurusi lagi yang namanya taklim wala dakwah wala syek. Ngurusi memperbaiki nasib dan taraf dunianya. Hati-hati. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Kalian jangan melemparkan diri kalian dalam kehancuran. Di antara tafsirnya adalah ketika seseorang itu meninggalkan perjuangan dakwah, meninggalkan perjuangan jihad fisabilillah untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ketika kaum muslimin sedang perang melawan Romawi pada masa itu, ada salah seorang muslim dengan senjatanya maju merangsek ke pasukan musuh. Dia perang dengan peperangan yang dahsyat, memporak-porandakan pasukan musuh di depan sana. Seorang diri. Banyak muslimin yang berteriak-teriak, "Hei, jangan. Wah, dia telah melemparkan dirinya pada kehancuran. Alqa nafsahu ila tahluka." Mati itu nanti. Ada yang ngomong seperti itu. Didengarkan omongan itu oleh sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda. Langsung beliau mengatakan, bukan seperti itu makna ayat. Bukan itu maknanya. Ayat ini nazalat fina ma'syaral ansar, turun kepada kami para sahabat ansar ketika Islam telah jaya, Islam telah menang. Allah beri kemudahan, kemenangan kepada Islam ini. Orang berbondong-bondong masuk Islam dengan Fathu Mekah dan segala macamnya itu. Maka kami orang-orang Ansar mengatakan, sudah selesai perjuangan. Islam telah jaya, Islam telah menang. Sekarang waktunya kita memperbaiki harta benda kita. Balik ke ladang-ladang kita, ke sawah-sawah kita, ngurusi duniawiyah kita yang selama ini agak terbengkalai dengan perjuangan jihad. Ini makna dari saya, ikhwan, bil makna. Turun ayat ini, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Kamu jangan melemparkan diri-diri kamu pada kehancuran. Kamu akan hancur, kamu akan binasa ketika kamu meninggalkan ilmu, meninggalkan ta'lim, meninggalkan dakwah, meninggalkan perjuangan dakwah hanya untuk urusan dunia. Hati-hati, bahaya. Ta'lim-ta'lim, belajar-belajar, ngaji-ngaji, yang semangat, dunia ada waktunya. Barakallahu fikum. Diingatkan betul ini. Ini penyakit yang banyak menimpa orang-orang senior, ikhwa-ikhwa senior, ikhwa-ikhwa kudama, ikhwan-ikhwan lama di banyak tempat. Pada hilang semuanya. Mana fulan, mana alan, ujung-ujungnya di ujung dunia sana. Ngapain? Dunia. Emang enggak boleh usah cari dunia? Boleh. Yang penting halal, dengan cara yang halal. Dan jangan melalaikan dari ibadah. Antum sedang dalam perjuangan dakwah ini. Semangat taklim, semangat belajar, lebih semangat seharusnya. Jangan kamu tinggalkan perjuangan dakwah. Cari ma'isyah, cari ma'isyah. Barokah insyaAllah. Ini yang pertama. Sehingga diharapkan, yukhanam tina azakumullah iyalah. Ketika Antum mendapati sebuah dakwah, dakwah itu sunnah, dakwah salafiyah berkembang, maka harus semakin semangat taklimnya, semakin semangat belajarnya, semakin serius, atau harus sadar yang dihadapi lebih banyak, lebih berat, seluas dan seberat dakwah yang dipikul. Ingat, tugas dakwah di pundaknya kita masing-masing. Maka tentunya ini anjuran untuk para ustadznya, untuk para pengampu dakwahnya, dan untuk para ikhwah-ikhwahnya. Yang kedua yang mau dinasihatkan dalam kesempatan kali ini, barakallahu fikum, ialah al-hirs ala ta'awun wal musahamah fi sabili da'wah. Semangat selalu di dalam gotong royong dan memberikan andil yang kita mampu di jalan dakwah yang mulia ini. Kalau dakwahnya semakin berkembang, semakin besar, tanggungan juga semakin besar, pekerjaan juga semakin besar, yang ditangani juga semakin banyak, maka harus lebih bersemangat dalam ta'awun, dalam tolong menolong, bantu membantu, gotong royong dalam kebaikan dakwah yang mulia ini. Itu juga kewajiban agama. Kalau dulu masih mungkin satu orang yang nangani, karena ikhwannya cuma sejumput. Taklim cuma di sebagian masjid. Sekarang ikhwannya menyebar di mana-mana. Kayak jamur di musim hujan. Di mana-mana ada. Yang dibahas banyak, yang dikaji banyak. Maka harus banyak pula yang ta'awun. Itu jelas ya ikhwan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bukan semata-mata ta'awun, tapi punya semangat yang lebih dalam berta'awun untuk dakwah yang mulia ini. yang mampu dengan harta, dengan harta, yang mampu dengan ilmu, dengan ilmu, yang mampu dengan khidmat fisik, dengan khidmat fisik, yang mampu dengan ide-ide cemerlangnya, sampaikan kepada yang berkompeten dalam bidangnya, yang mampu dengan apa yang dia mampu, berikan andil untuk dakwah yang mulia ini, semampu kalian. Fattakullaha masafatu. Itu harus. Nah, kalau dakwahnya semakin berkembang, berkembang, berkembang, berkembang, berkembang, semakin hilang, hilang, hilang semua ikhwan-ikhwannya, semua para pengabu-pengabu dakwahnya. Nah, si ngurus apa? Siapa yang menangani? Siapa yang mengurus? Maka masing-masing kita harus punya semangat lebih dalam berta'awun fisabilillah, musahamah fisabilil dakwah, kala dakwah itu berkembang. Dulu membaca ta'awunnya, sekarang berlipat-lipat baja membaca ta'awunnya. Dulu semangat, sekarang lebih semangat lagi. Dulu berkorban, sekarang lebih berkorban lagi. Dulu berjuang, sekarang lebih berjuang lagi. Dan disanalah letak pahalanya, ladang pahalanya, sumber pahalanya, sumber keutamaannya bagi yang ikhlas dalam mengerjakannya dengan petunjuk Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tahu. Apalagi ikhwanatina azakumullah, perkara yang nyata yang terjadi yang enggak mungkin dipungkiri di luar sana yang namanya ada dakwah, musuh-musuh dakwah begitu semangat. Begitu rajin, begitu solid, begitu ulet untuk mendakwakan kebatilannya, untuk menyerang dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Maka tidak mungkin, tidak mungkin antum pasif, tidak mungkin antum berdiam diri, tidak mungkin antum serahkan kepada yang lainnya, tidak mau tahu, sembuh, tidak ngerti aku, urus, tidak mungkin. Masing-masing harus bersatu padu, saling membantu, saling menopang, saling gotong royong, saling ta'awun, saling andil dengan apa yang dia mampu untuk dakwah yang mulia ini. Ini perjuangan dakwah barakallahu fikum, besar pahalanya. Juga yang enggak kalah penting ikhwan fillah jazakumullah ialah ats-tsabat wal istiqamah ala hadhihi dakwah. Pentingnya tegar, teguh, tabar, tabah, istiqamah di atas dakwah yang mulia ini. Godaannya banyak, cobaannya banyak, rintangannya banyak. Barakallahu fikum. Sehingga harus lebih tabah, lebih kokoh di dalam berpegang teguh dengan Alkitab Sunnah, lebih tabah, lebih tegar dan teguh di dalam istiqomah di atas dakwah yang mulia ini. Untuk bisa istiqomah harus selalu di sekitar dakwah tadi, harus selalu bersama dengan ikhwah-ikhwah yang lainnya, bersama dengan para pengampu-pengampu dakwah, bersama dengan para asatidzah dalam mengarah dakwah. Jangan malah menjauh, jangan malah menjauh, mendekat, mendekat, mendekat. Semangat taklimnya, semangat ibadahnya, semangat mentaati Allah Azza wa Jal, semangat ta'awun, semangat koordinasi, semangat andil, demikian seterusnya. Akan terjaga semangat tadi, akan terjaga keisi komahan tadi, barakallahu fikum. Maka ini yang diharapkan untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian. Jaga semangat, jaga ikhlas, keikhlasan, jaga keisi komahan, terus bersemangat dalam dakwah, bersemangat dalam mengampu dakwah, bersemangat dalam ta'awun dakwah, bersemangat dalam andil dalam perkara dakwah, semangat belajar, semangat beramal, dan semangat istiqomah di atas bimbingan yang mulia ini. Waktunya sebentar, hanya sampai wafat saja. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita, menganugerahkan kepada kita semuanya al-thabat wa al-istiqamah ala sunnah dan husnul khatimah di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan pada kesempatan malam hari ini. Terdengar suara adzan, dicukupkan karena sifatnya adalah semata-mata tausiah saja, bukan daur panjang. Sehingga kedengaran suara adzan isya selesai waktu dan masanya. Semoga bermanfaat dan semoga terus terjaga semangat kita. Amin ya rabbal alamin. Naktafi ilahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.